Bolehkah kita mengakikahkan anak kita yang sudah meninggal karena baru ada rezeki? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Setahu saya perkara yang seperti itu berkait dengan tasbih. Tasbih itu artinya hari ketujuhnya. Artinya ketika dia mengakikahinya sudah lewat dari hari ketujuh, maka bisa saja itu sah. Sebagian ulama menyatakan sah seperti beberapa masyayikh. Tetapi kata beliau sudah tidak mendapatkan sunnah tasbih, sunnah hari ketujuhnya hilang begitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Wallahu ta'ala alam.